Mas, jangan lupa beli oleh-olehnya ya. Aduh. Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Kurang keras ya. Kurang berasa. Juga mustahil bagiku. Sebelum tirai hati.